Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'in wa nastaghfirah. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama kita panjatkan puja syukur atas limpahan nikmatnya. Kita dikumpulkan dan ditemukan di dalam tempat yang paling mulia dan di atas jalan yang paling mulia, tauhid wassunnah, dan kita masih diberi taufik oleh Allah Ta'ala terbimbing di atas apa yang dibimbingkan oleh para ulama kita, asatidah kita, dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Para asatidah yang telah berusaha membimbing kita, menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang bisa menyelamatkan agama kita di masa-masa banyaknya fitnah. Ini nikmat yang sangat besar, sehingga kita sampaikan kepada mereka, para asatidah yang ada di sini, terkhusus para pembinanya, Ustadz Rijal, Hafizahullah, dan yang lainnya. Tentunya, sebagaimana hadis Imam Bukhari, La yashkurullah, man la yashkurinas. Belum dikatakan bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Artinya belum dikatakan hakikat orang yang bersyukur dengan sebenar-benar syukur kepada Allah ketika dia diberi nikmat, ketika dia tidak mau bersyukur kepada orang yang telah memberikan nikmat kepadanya. Kita bisa mengenal agama ini tidak lain kecuali dengan bimbingan para sahabat dari mereka. Maka sepantasnya di dalam kesempatan yang kita bisa berdoa kebaikan untuk mereka, kita doakan kebaikan untuk mereka. Di antara rasa syukur kepada Allah Ta'ala, memohon kepada mereka orang yang memberi kebaikan dengan doa-doa kebaikan. Dan kita juga bersyukur kepada mereka dengan terus mengikuti arahan dan bimbingan mereka. Dan ini yang harus diingat sebagai nikmat yang sangat besar. Bersyukur kepada Allah, tapi juga bisa berterima kasih kepada mereka, asatidah kita semuanya. Di sini kami duduk di hadapan antum min babi idastan sahaka fansahu. Dari bab hadis Muslim, apabila engkau diminta memberikan nasihat, berilah nasihat. Barangkali di sini ada yang lebih afdhal dari saya, namun di sini yang mimbab dari hadis, apabila engkau diminta memberi nasihat, maka berilah nasihat. Maka nasihat yang terbaik adalah nasihat yang datang dari Quran dan Sunnah. Nasihat yang terbaik adalah yang terambil dari para ulama kita, para ulama rabbaniyin yang telah membimbing kita di atas Quran dan Sunnah, beramal di atasnya dan berdakwah dan bersabar di atasnya. Di antara nasihat yang penting kami sampaikan di sini adalah salah satu risalah. Kita nukilkan sebagiannya dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni at-tamassuk bis sunnah an-nabawiyah wa atharuhu. berpegang dengan Quran dan Sunnah An-Nabawiyah dan atharnya, pengaruhnya. Sebagaimana hadis yang sudah kita sering dengarkan, sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan pula, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha binawajid. Atas kalian wajib berpegang dengan sunnahku, bimbingan, arahan beliau. Satu persatu dipegang, bukan sekedar catatan dan hafalan. Pegang. Kalau Nabi melarang ikhtilat dalam sebuah tarbiyah, kita dengarkan bimbingan Rasul SAW, arahan para ulama. Rasul melarang seorang untuk melakukan sesuatu yang itu mengandung dilaknat dari sisinya, tinggalkan itu semua. Dan juga sunnahnya khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha, pegang dengannya, addu 'alaiha binawajid, gigit dengan gigi geraham. Hadis yang sering kita dengar, sering orang berbicara dan menyampaikan dalam khutbah dan tulisannya. Tentunya perintah beliau mengandung asar, mengandung pengaruh yang baik dalam kehidupan seorang muslim, mengandung manfaat yang besar bagi seorang hamba. Maka di sini, di antara ucapan beliau rahimahullah, bahwasanya ittiba mengikuti sunnah atharon hamidah, memiliki pengaruh yang bagus. Yang pertama, annal insan ya'rifu annahu ittakhadha imaman yaqtadi bihi wa huwa rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang ketika mengikuti bimbingannya Ar-Rasul, dia mengetahui bahwa dirinya telah mengambil seorang imam. Seorang imam yang diteladani. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam yang dia contoh, imam yang dia ikuti adalah sosok utusan Allah. Sosok manusia yang dipilih oleh Allah. Kalau Allah sudah memilih, pasti itu adalah pilihan terbaik. Sehingga kalau sudah itu pilihan Allah, akan muncul di hatinya mahabbatu Rasulillah. Muncul rasa cinta kepada Rasul ini. Sebagai contoh, seorang apabila berwudu, yang pertama berwudu sesuai dengan sunnah, sehingga barakallahu fikum, ketika dia berwudu mengikuti bimbingan Ar-Rasul, betul-betul ketika mengambil air wudu, sebagaimana hadis, idza tawadda ahadukum fala yakhmis yadahu fil ina, dia ingat hadis, apabila kalian bangun tidur mau ngambil air wudu, fala yakhmis yadahu fil ina, jangan langsung tangannya itu masuk ke wad bejana, tapi basuhlah 3 kali dulu. Dibasuh dulu. Ketika dia ingat pelajaran ini, ketika dia mengambil air wudu sedang meneladani Ar-Rasul. Itu pentingnya mempelajari dan mengikuti bimbingan beliau. Seolah dia melihat bagaimana cara wudunya Rasul. Adapun orang yang kedua, yang dia berwudu asal-asalan, tidak mengerti petunjuk cara berwudu, kitab yang diambil cuma kitab asal-asalan, tidak ada dalil dan petunjuk dari Rasul, cuma adat dan kebiasaan, mungkin dia akan melalaikan, melupakan pelajaran dan tidak ada pengaruh di hatinya. Sehingga pengaruh ini muncul rasa cinta. Saya wudu karena mencintai bimbingan Rasul. Barakallahu fikum. Kemudian ketika orang tersebut berwudu dan mengikuti bimbingan Rasul, dia terus kemudian mengerti keutamaannya. Iya. Mengikuti Rasul yang kedua. Apa itu? Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu. Nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku saya ini. Summa shala rakaatain. Lalu dia sholat dua rakaat. InsyaAllah. Dia ingin mendapatkan keutamaan berikutnya. Berwudu seperti wudunya beliau. Lalu sholat dua rakaat. Lalu hadisu fihi ma nafsah. Khafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa-dosanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Demikianlah pengaruh yang baik. Dia akan selalu teringat dengan pelajaran bagaimana cara wudu yang beliau ajarkan dan akan terus mengikuti bimbingan-bimbingan yang lainnya. Beda halnya orang yang berwudu hanya asal-asalan, tidak mengerti bimbingan cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang kedua, kita ringkas. Waliyu'lam, perlu diketahui juga ya ibadallah, anna tamassuka bisunnah min atharihi, termasuk pengaruh yang baik, annal insana yarfudu al-bid'ah. Dengan ittiba, mengikuti bimbingan ar-rasul, seorang akan menolak kebid'ahan. Ya. Seorang akan menolak kebid'ahan. Ketika dia mengambil air wudhu, bagaimana cara wudhunya Rasul? Apakah dia melafadzkan lafadz tertentu, nawaitul wudhu ali raf'il hadas, atau tidak? Ketika dia mengerti sunnah, maka kebid'ahan yang disisipkan ke dalam suatu ibadah tertolak. Otomatis. Ini tidak ada sunnahnya. Dia akan menolak satu ajaran yang bid'ah. Padahal bid'ah barakallahu fik yumitu as-sunnah. Bid'ah akan mematikan sunnah. Bid'ah itu akan mematikan sunnah. Otomatis. Jadi ketika seorang mengikuti as-sunnah, dia akan mematikan bid'ah-bid'ah yang ada. Dan sabda Nabi, khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sehingga dalam hal ini beliau mengatakan sebaik-baik ucapan kitabnya Allah, sebaik-baik petunjuk petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek urusan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala adalah muhdatsatuha, yang dibuat-buat. Sehingga dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan al-ihdas muqabilan lisunnah. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan mengada-adakan suatu kebid'ahan dalam agama, lawannya adalah sunnah. Jadi untuk menghadapi kebid'ahan, belajar sunnah. Pelajari sunnah itu akan tahu kebid'ahan-kebid'ahan yang banyak. Pelajari di majlis ilmu bersama asatidzah. Pelajaran-pelajaran yang penting dalam kehidupan kita, yang terbimbing di atas sunnah, kita akan tahu, oh ini bid'ah, ini bid'ah. Barakallahu fikum. Maka setiap kali orang tersebut semakin kuat memegang sunnah, dia akan semakin jauh dari kebid'ahan. Semakin seorang kuat memegang sunnah, semakin jauh dari kebid'ahan. Jadilah dia akan mampu menolak kebid'ahan. Iya. Berarti lawannya apa? Semakin seorang lembek memegang sunnah, bid'ah bisa masuk ke dalam dirinya. Di sini jangan meremehkan nasihat. Asatidah dari zaman dulu mengingatkan yang namanya mukhalafah asy-syar'iyyah dalam tarbiyah dari zaman dulu diingatkan. Dari zaman dulu kan. Alhamdulillah kita ikut mendengarkan, mengikuti arahan asatidah. Tapi orang yang menolak, tidak mau mengikuti arahan-arahan tersebut, apa yang terjadi? Akhirnya berang pula dengan hizbiyah. Tidak disadari. Syubhat itu bertahap-bertahap dan akhirnya jauh dari jalannya ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada seorang teman kita mengatakan, ya akhi, anak antum, belajar agama ini, niatkan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Bukan sekedar mencari-cari kertas bernilai yang bisa untuk nyari pekerjaan sana, pekerjaan sini. Banyak mukhalafah di sana untuk mendapatkan secari kertas. Takillah ya akhi. Walhamdulillah. Yang mendengarkan, mengikuti arahan, alhamdulillah, dimudahkan mengikuti satu sunnah demi satu sunnah, dan dimudahkan meninggalkan satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Walhamdulillah. Ini athar yang baik. Kata Syekh, wala yumkin, dan tidak mungkin seorang beribadah kepada Allah illa bisyai' qad syara'ahullah, kecuali yang disyariatkan oleh Allah. Dikarenakan dia harus mengikuti sunnah. Inilah pengaruh yang besar, yaitu apa tadi? Nadzu al-bid'ah. Akan menolak, menjauhkan dari kebid'ahan-kebid'ahan yang dibenci oleh agama. Sebagaimana pula dia bisa menolak kesyirikan. Sebagaimana dia bisa, kata Syekh, kana bi asyriki, sebagaimana pula dia bisa menolak apa? Kesyirikan. Kenapa demikian? Di anal ibadati kullaha la tatimu illa bil ikhlasi niyah al munafi li syirki. Kenapa ittiba' dengan bimbingan sunnah itu bisa menolak kesyirikan? Dikarenakan, kata Syekh, ibadah-ibadah semuanya itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengikhlaskan niat. Lihat, mengikhlaskan niat, hanya mengharap wajah Allah. Al-munafi lisyirki, ikhlas yang bisa menolak, meniadakan kesyirikan. Syirik yang paling kecil, riya. Beribadah bukan mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia. Syirik kecil, riya. Yang kedua, ibadah tidak akan sempurna, barakallahu fik, kecuali dengan ittiba' kepada ikhlasul ittiba' al-munafi lil bid'ah. Ikhlas di dalam ittiba' yang bisa menghilangkan kebid'ahan. Ikhlas dalam mengikuti petunjuk meninggalkan kesyirikan. Ikhlas mengikuti sunnah meniadakan kebid'ahan. Barakallah. Sehingga ibadahnya betul-betul murni. Ikhlas dari kesyirikan. Ikhlas bersih dari kebid'ahan. Apa sebabnya? Sebabnya pengaruh dari ittiba' sunnah. Yang ketiga, wa min fawaidi, dan di antara faidahnya juga ya ibadallah, adalah anna tamassuk bi sunnah yakun qudwatan wa yakun imaman. Orang yang mengikuti sunnah akan memiliki qudwah, contoh, akan memiliki seorang imam. Ya. Singkat, ibadahnya itu barakallahu fikum tidak ada di dalamnya taqlidan lil imam min a'immatil muslimin. Singkat, tidak ada khalal. Tidak ada celah di dalamnya dari taqlid mengikuti tanpa dalil. Ketika dia ditanya, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau mengikuti ini? Dikarenakan dalil perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Dikarenakan dalil ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Ya. Itulah hisnu hasim. Itulah benteng yang membenteng. Li'anahu dakhilun aswar sunnah al-muhammadiyah. Karena dia telah masuk ke dalam benteng daripada sunnah Muhammadiyah. Dia dibentengi dengan dalil. Ketika dia masuk masjid, lalu berdoa, lalu sholat dua rakaat, apa dalil? Dia ingat pelajaran, walaupun dah hafal mungkin. Tapi dia ingat sunnah yang diajarkan, pelajaran yang pernah dia dengar, dari asyadidah atau hadis yang dia baca. Betul-betul bukan taklid, tapi betul-betul mengikuti dalil. Ini pengaruh yang baik. Yang keempat, wa min athari as-sunnah iktisabul insan min akhlakin nabi. Dengan mengikuti sunnah nabawiyah, seorang akan mengambil atau bisa mendapatkan dari akhlak-akhlaknya Nabi. Karena sesungguhnya akhlaknya Nabi SAW adalah akhlak yang paling sempurna. Dan beliau diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Sehingga dengan dia mengikuti dalil, dia akan semakin sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Berarti iman itu bertingkat. Iman yang paling sempurna, akmalul mukminin, yang paling sempurna dari para kaum mukminin keimanannya, ahsanuhum khuluqan. Yang paling bagus akhlaknya. Jadi semakin kuat imannya, semakin nampak akhlaknya yang mulia. Orang semakin kuat tauhidnya, akan punya pengaruh akhlak yang mulia. Semakin kuat imannya, akan nampak pengaruhnya di dalam akhlaknya dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna apanya? Akhlaknya. Kenapa? Karena beliau adalah imamul muttaqi, imamnya orang-orang yang bertakwa. Maka para sahabat dikenal dengan akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran yang Allah sebutkan bagaimana orang muhajirin wal ansar, وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka, orang Ansor, ketika datang orang muhajirin ke Medina, datang tidak membawa harta, tidak membawa apa yang bisa mencukupi kehidupan mereka. Dan orang Ansor punya pekarangan, punya ladang, punya pekerjaan, punya rumah, ya. Sehingga mereka orang Ansor disebut oleh Allah Ta'ala, wa yu'sirun ala anfusihim. Mereka mengalah untuk dirinya demi kebaikan untuk saudaranya. Ketika saudaranya butuh, dia juga butuh. Ini saudara seiman. Antum membutuhkan, saya membutuhkan. Antum lihat kelihatannya lebih membutuhkan. Tafadhol. Itu orang Ansor. Dan disebut dalam Al-Quran dan sering kita baca. Kalau antum baca Al-Quran akan lewat contoh-contoh akhlak mereka para salaf. Maka demikian pula kalau antum mengkaji kitab Aqidah Wasithiyah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di akhir pembahasan dari kitab ini, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu yu'minun, mengimani. dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mukminina fi tawadihim wa tarahumihim kama salil jasad. Perumpamaan orang mukmin satu sama lain di dalam kasih sayang, cinta mencinta itu seperti satu jasad. Ahlus sunnah mengimani dengan hadis ini. Sehingga termasuk kita ya ibadallah salafiyin semakin mengenal sunnah, semakin akan muncul akhlak yang mulia kepada keluarganya sendiri, anak istrinya, tetangganya, ikhwana semuanya, sebagai bentuk perwujudan kita berpegang dengan sunnah nabawiyah. Demikian insyaallah beberapa kalimat yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan dari awal sampai akhir, kami mengucapkan wal afu minkum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.